Bolehkah seorang meyakini tentang berlakunya hukum karma? Ya, itu orang Buddha Hindu tuh yang meyakini itu ya. Muslim tidak meyakini itu. Tidak ada itu dalam Islam keyakinan itu. Itu keyakinan dalam agama mereka. Ya. Kalau Islam punya keyakinan al-jaza'u min jinsi al-amal. Al-jaza' balasan itu sesuai atau mirip atau sejenis dengan amalnya. Ya. Dan itu kalau Allah memberi balasan ya, dan tidak mesti Allah memberi balasan, bisa jadi Allah mengampuni, ya kan? Al-jaza' min jinsil amal, misalnya seorang yang bunuh diri, bagaimana hukumannya nanti? Nanti dia akan dihukum dengan alat yang dia pakai untuk bunuh diri. Ya, seorang membunuh dia dikisos dengan sesuai dengan cara membunuhnya misalnya. Nah, ini dari bab al-jaza' min jinsil amal, tapi tidak setiap amal akan diberi balasan karena mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin dimaafkan. Nah, kalau hukum karma tidak seperti itu pahamnya, beda. Tidak sama antara hukum karma dengan al-jaza' min jinsil amal.